السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita mulai barakallahu fikum membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Umar Bazmul hafizahullah dalam sebuah judul Fadlu Ittiba'i Sunnah, keutamaan dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih barakallahu fikum, mengingat apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ما من أيام أي ما من عام إلا والذي بعده أشد. Tiadalah berlalu tahun kecuali akan lebih jelek dan jahat dari tahun-tahun sebelumnya. Ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kita kepada sebuah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, di saat murid-murid Anas melapor kepada beliau apa yang mereka dapatkan dari kekejaman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an berwasiat kepada mereka-mereka yang datang mengeluhkan dan melaporkan, isbiru, bersabarlah kalian. Innahu ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, bersabarlah kalian karena tiada tahun berlalu kecuali akan lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Hal itu terjadi sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, kata Anas ibn Malik. Beliau menguatkan bimbingannya ini dengan mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang aku dengar dari Nabi kalian, kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Terhitung barakallahu fikum dari zaman kenabian sampai dengan zaman kita sekarang ini berlalu barakallahu fikum 20 abad lebih, 1400 sekian dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu kita mencoba untuk memperkecil hitungan, mulai dari kita mengenal dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah sampai sekarang ini. Kita telah berlalu dengan berbagai macam ujian dan cobaan di dalam memegang prinsip-prinsip dakwatul haqqi. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih menjaga dan melindungi kita barakallahu fikum untuk terus berjalan di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada hari ini atau tahun yang kita berada padanya, banyak ujian dan cobaan sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah. Cobaan terkadang dari kesenangan, cobaan dari sisi kesusahan, cobaan dari sisi kebaikan, cobaan dari sisi kejelekan, semuanya itu adalah satu bentuk ujian yang diturunkan oleh Allah. Bisakah kita menjadi orang yang lulus dari ujian ini rahimani wa rahimakumullah? Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira dan menyangka kalau mereka dibiarkan berlalu dengan imannya lalu tidak diuji? Allah Jalla wa'ala menyebutkan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ay, maksudnya orang-orang yang telah beriman sebelum mereka. Kami telah menguji, kata Allah Jalla subhanahu, sehingga kami benar-benar mengetahui, Allah Maha mengetahui, siapa yang termasuk barakallahu fikum as-sadiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan orang-orang yang berdusta, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa dua nilai yang akan keluar setelah ada ujian dan cobaan dari Allah Jalla subhanahu. Apakah engkau termasuk orang yang akan lulus dengan ujian ini, ataukah engkau termasuk orang yang gagal? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam dari hadith Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, ashaddu an-nasi bala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal, yubtala ar-rajulu bihasabi dinih. Kata Rasul alayhi salatu wassalam, orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, lalu orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Seseorang akan diuji, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi salb, apabila pada agama orang ini terdapat kekuatan, terdapat kekokohan dan kemantapan, istaddal bala'u, akan bertambah ujian dan cobaan, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan barakallahu fikum, kehidupannya orang yang beriman tidak akan berlalu sesaat kecuali padanya ujian dan cobaan. Barakallahu fikum, bertambah imannya, bertambah pula ujiannya. Kata Allah, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wa man kana wa in kana fi bihi nasal ishtadda al bala, apabila agama seseorang itu kuat, kokoh dia memegang prinsip dakwah salafiyah, Allah jalla wa ala akan menambah ujiannya. Barakallahu fikum. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila pada agamanya itu loyo, lembek, lesu, yubtala ar-rajulu bihasabi dini, seseorang akan diuji, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, sesuai dengan agamanya, sesuai dengan keimanannya. Maka oleh karena itu, ayuhal ikhwah wal akhwati, selama engkau dalam keimanan, jangan berpikir untuk kemudian ujian itu berakhir dalam hidup. Jangan, rahimani wa rahimahkumullah. Namun yang kita harus lakukan, usaha pencarian jalur keselamatan dan jalan kelulusan dari ujian. Jangan sampai Rabbuna Jalla Subhanah menganggap kita ini adalah orang-orang yang berdusta. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan permasalahan ujian, di dalam istilah agamanya disebut juga dengan kata-kata fitnah. Fitnah di dalam agama memiliki makna-makna. Termasuk di dalamnya adalah fitnah berarti ujian dan cobaan. Qala Allah jalla fi ula, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan dengan adanya kejelekan. Itu adalah sebagai ujian dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ujian terkadang fitnah di dalam agama terkadang bermakna azab. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Fitnah di sini bermakna azab, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang fitnah itu dibahasakan di dalam agama memiliki makna az-zayg wa dhalal, kesesatan, penyimpangan dan penyelewengan, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak ikhwani dan akhwati untuk mencari jalan dan jalur serta mengetahui ternyata apa yang kita berada padanya di atas sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akan bisa menyelesaikan dan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dan ujian tersebut. Termasuk dalam deretan ujian dan cobaan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah jalla wa ala mengatakan, apakah kalian menyangka dan menduga kalian akan masuk ke dalam surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada mereka, kepada kalian belum ditimpakan kepada kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Baksa itu terkait dengan berbagai macam penyakit, barakallahu fikum. Wadharra terkait dengan berbagai macam kekurangan dalam sandang pangan, terkait dengan finansial hidup kita ditimpa, barakallahu fikum. Dan juga yang ketiga, belum diujikan kepada kalian al-zilzal. Zilzal itu artinya kegoncangan di saat berada dalam medan laga dan peperangan. Rahimani wa rahimakumullah. Makna daripada ayat ini, jangan menyangka kalian itu akan bisa masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang menimpa orang-orang terdahulu. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk dari ujian adalah kegoncangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di saat perang di medan laga, barakallahu fikum. Sampai Allah Jalla subhanah menjelaskan dalam ujian dan menggoncangkan ini, kaum mukminin yang bersama Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang kalimat ini keluar dari mulut mereka, kapan datangnya pertolongan Allah? Disebabkan karena dahsyat dan ngerinya medan laga dan pertempuran yang Allah Jalla wa'ala menyebutkan sampai menyesakkan dada-dada mereka, bahkan sampai menutup hulqum, leher-leher mereka sesak, barakallahu fikum. Mereka mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala? Kedua, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kenikmatan di dalam surga akan bisa diperoleh dan didapatkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, malapetaka di dalam hidup. Oleh karena itu, seorang mukmin dan mukminah tidak pernah kecewa di saat dia menemukan ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Jalla subhanah. Berbagai macam kelemahan hidup, penyakit, barakallahu fikum, silih berganti mengenai dirinya, disusul istrinya, disusul anaknya, terus demikian terjadi. Maka ingatlah wahai kaum mukminin, sesungguhnya ini adalah pintu untuk mudah memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. Ayat inilah yang memberitahukan kepada kita, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian, belum ditimpa atas kalian apa yang menimpa dari berbagai macam bentuk penyakit, baksa, dari berbagai macam bentuk kekurangan finansial, dharra, kefakiran, kemiskinan, paceklik, dan yang semisalnya, dan juga zilzal, kengerian dan ketakutan di medan laga, rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelas lagi, An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah menimpakan padanya musibah. Fanduru barakallahu fikum. Dari lisan Nabi Yun alaihi salatu wassalam, ternyata ujian yang berbentuk musibah itu adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala pada hamba tersebut. Faqad rawal Imam Tirmizi qala an-nabiy alayhi salatu wassalam inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah Jalla wa'ala mencintai suatu kaum, maka Allah Jalla subhanah akan memberikan ujian dan cobaan kepada kaum tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Atha bin Abi Rabah bercerita, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an berkata kepada Atha, ala ukhbiruka bimra'atin min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada engkau seorang wanita menjadi penduduk surga? Sang murid mengatakan, bala, iya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hadihil mar'atus sauda, inilah dia, wanita yang berkulit hitam ini. Bagaimana barakallahu fikum? Ceritanya rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa dia adalah termasuk penghuni surga. Abdullah ibn Abbas bercerita, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wanita yang berkulit hitam ini datang kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Rasulullah inni usra'u wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, saya ini ditimpa oleh penyakit ayan. Bahasa sininya penyakit ayan apa? Itu bahasa Indonesia. Hah? Mati ayam. Mati ayam. Ya. Jadi barakallahu fikum, kata wanita ini, inni usra'u, saya ini orang yang ditimpa oleh penyakit ayan. Wa inni atakashaf, dan saya sering terbuka auratnya. Kalau sudah penyakit barakallahu fikum datang, ud'ullah ayyasiyani, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Dengarkan An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tawaran kepada wanita ini dengan mengatakan, in sabarti falakil jannah, wa illa da'autullaha ayyashfiyaki. Kalau anda bersabar menanggung beban derita ini, sabar engkau, engkau akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, saya akan mendoakan agar Allah menyembuhkan engkau. Dengarkan jawaban wanita ini barakallahu fikum, di saat keluar dari lisan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tawaran mau masuk ke dalam surga, tapi engkau harus barakallahu fikum menanggung beban derita ini. Kalaupun tidak mau masuk ke dalam surga, saya akan dakwahkan engkau. Saya akan serukan atau mendoakan bagi engkau kesembuhan. Kira-kira wanita ini akan memilih yang mana? Senang sesaat, lalu dia tidak mengerti kemana akan lari di penghujung hidupnya. Atau dia menerima segera dengan konsekuensi dia harus menanggung beban derita. Inilah dia yang dimasukkan oleh para ulama di dalam bab al-himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi dalam kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wanita ini spontan mengatakan, asbiru ya Rasulullah, saya siap bersabar, saya bersabar ya Rasulullah. Apa ganjaran surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala? Saya bersabar ya Rasulullah. Dan dia minta satu kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, agar ketika ditimpa ayat ini untuk tidak terbuka auratnya. Rasulullah mendoakan yang ini agar tidak terbuka auratnya. Barakallahu fikum. Dengarkan pilihan, cita-cita yang tinggi dan mulia di dalam hidup. Mereka siap menanggung beban derita yang mungkin kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Dia siap menanggung beban derita, barakallahu fikum, untuk kemudian upah dan ganjarannya surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ayat dan hadis ini memberitahukan kepada kita, termasuk jembatan gampang dan mudah untuk masuk ke dalam surga melalui ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala berbentuk musibah, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tidak pantas seorang mukmin dan mukminah untuk kemudian berkeluh kesah, namun dia menjadikan ini merupakan lapangan kebajikan dan lapangan amal soleh yang dia bisa menabung, barakallahu fikum, darinya rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sebutkan ini termasuk di dalam babus sabar, bab bersabar dalam menerima ketentuan dan takdir dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada dua fitnah yang menakutkan dan mengerikan. Kedua-duanya akan bisa merenggut kemuliaan yang ada pada diri kita ini. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, al-fitnatu fitnatani, fitnah itu ada dua bentuknya. Fitnah yang pertama yang disebut dengan fitnatu syubuhati, dan fitnah yang kedua disebut dengan fitnatu syahawati. Fitnah syubhat dan fitnah syahawat. Dari kedua ini, yang paling berbahaya, yang paling menakutkan adalah fitnatu syubuhati, barakallahu fikum. Bisa menyebabkan seseorang kufur kepada Allah. Karena fitnatu syubuhat, hafidhani wa hafidhakum Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala telah membongkar jalan yang ditempuh oleh ahlul dalal wa zaid. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan apa yang dia maukan di tengah kaum muslimin. Saya bacakan satu ayat di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, adapun orang yang di dalam hati mereka penyimpangan dan penyelewengan, kata Allah Jalla wa'ala, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa? mereka tidak mau berdalil dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah terang dan jelas. Karena tentu ayat yang muhkamat ini akan membongkar borok-borok mereka, akan membongkar kejelekan mereka, akan membongkar penyimpangan dan kesesatan mereka, sehingga mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah yang menjelaskan demikian. Siapapun yang ada di dalam hati mereka, bibit-bibit penyimpangan, bibit-bibit penyelewengan, mereka akan lari dari ayat yang muhkamat dan bertengger pada ayat yang mutasyabihat. Langkah yang mereka lakukan di dalam berprinsip dan memegang agamanya. Bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ahlus Sunnati wal Jamaah akan bertemu pula dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat ini kepada ayat-ayat muhkamat, sehingga terang dan jelas bagi mereka, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang barakallahu fikum, yang di dalam hati mereka penyimpangan dan penyelewengan, bibit-bibit kesesatan, yang mereka ambil adalah yang mutasyabihat. Diam di sini. Bagaimana cara mereka, Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika menemukan ucapan ulama di dalam dakwah ila Allah dan apa yang dilakukan oleh Ahlus Zayd, orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng terhadap ucapannya para ulama, di sini pun terjadi perbedaan. Orang-orang yang menyimpang di dalam agama, mereka akan mendasari agamanya itu bizillatil alim, dengan ketergelincirannya orang alim. Ini yang dipegang, dimanfaatkan. Imma dia datang dengan pertanyaan yang dia tunggu jawaban dari sang alim, iya atau tidak. Kalau iya yang diinginkan dari sang alim, mereka sudah mempersiapkan bentuk-bentuk pertanyaannya agar sang alim itu menjawab iya atau boleh, tidak mengapa. Dan mereka berusaha untuk menjauhkan diri, menjauhkan pertanyaan dan bentuknya dari kemungkinan sang alim itu untuk menjawab tidak. Lalu setelah itu, usaha dengan kedustaan dan manipulasi, lalu dia bertengger di fatwa alim tersebut. Kalau ternyata berbeda barakallahu fikum fatwa itu dengan keinginan Ahlus Sunnati wal Jamaah, disinilah letak arifnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fatwa yang datang dari sang alim, sebelum saya berikan contoh, datang dari sang alim yang itu dia melihat salah dan keliru, rahimani wa rahimakumullah, dia tidak akan jadikan dalil. Namun dia kembali kepada fatwa-fatwa alim yang menjelaskan tentang bagaimana hakikat daripada kebatilan yang mereka sembunyikan. Ulama enggak setuju sama dia. Misalnya dzalik, bisat barakallahu fikum mencari persetujuan dari ulama-ulama tentang ihya uturah. Saya perlu beritahukan agar kita mengerti bagaimana sesungguhnya Ahlus Zayd, Ahlul Dolal barakallahu fikum. Mereka datang ke ulama tertentu yang memberikan pujian dan sanjungan kepada ihya uturah. Yang mereka inginkan dan persiapkan sebelumnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ulama ini menjawab boleh barakallahu fikum. Sehingga kita menemukan ada fatwa alim besar ulama ussunnah rahimani wa rahimakumullah, yaitu rekomendasi tentang ihya utturah. Sementara ulama-ulama yang memperingatkan dari ihya utturah menyebutkan kebidahannya, penyelisihannya terhadap syariat, padanya intikhabat, padanya tokoh-tokoh kebidahan jamaah takfir, bahkan ikhwanul muslimin, mereka tahu dan memperingatkan dari ihya utturah. Ulama atau kita ahlus sunnati wal jamaah tidak kemudian menjatuhkan alim besar yang keliru dengan fatwanya. Kedua, tidak mengikuti fatwa tersebut karena menyelisih dengan hakikat. Dan yang ketiga, ucapan alim ini dibawa kepada prinsip-prinsipnya. Bila dia mengerti tentang intikhabat, dia akan melarang. Bila mengerti ucapan-ucapan berbahaya dari tokoh-tokoh ihya utturah, mesti dia akan mengatakan tidak boleh. Ihya utturah mengajak untuk demonstrasi, pasti mereka akan menjawab tidak. Antum lihat bagaimana keadilan ahlus sunnati wal jamaah dan keserampangan ahlus zaik wal dalal di dalam memegang agamanya melalui bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, Allah telah memberitahukan kepada kita tentang bagaimanakah sesungguhnya perjalanan ahlul ahwa'i wal bid'ah di dalam berprinsip atau mengambil prinsipnya dari Al-Quran. Yang dicari adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih mengatakan, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tasabaha min fa ulaika sammahumullah fahdharuhum." Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menemukan orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat, ketahuilah itulah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait inilah langkah dan jalan mereka terhadap fatwa ulama, demikian tidak memiliki kejujuran. Ketika mendapatkan fatwa, mereka mencari ketergelinciran ulama untuk kemudian mendalili segala apa yang dilakukan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan langkah yang mereka lakukan dan tujuan yang mereka inginkan. Allah menjelaskan tujuan yang mereka inginkan adalah dua: ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih. Ingin menebar fitnah, mengajak orang menuju apa yang dia berada padanya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua adalah mengambil kesempatan untuk bisa menakwilnya, sehingga orang yang punya padanya fihi syai, ada sesuatu, sering memakai ucapan yang bercabang, bisa ditarik ke sini dan bisa ditarik ke situ. Bila dicekal dengan yang kanan ini, ya akhi bukan itu maksud saya, tetapi yang itu loh. Ini langkah yang dilakukan oleh ahlu zairi, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jangan sampai kita wal iyadu billah terjatuh barakallahu fikum padanya. Maka termasuk dari perkara yang akan bisa mengeluarkan kita dari fitnah yang menakutkan dan mengerikan ini adalah kembali kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca barakallahu fikum. Qala hafidhahullah, al-hadithu, setelah tulisan yang besar, fa'akulu كمقدمه لهذه الثمرات الحديث عن فضل اتباع السنه النبويه هو الحديث عن الاسلام بتشريعاته وحكمه البالغه وادابه. Berbicara tentang keutamaan sunnah An-Nabawiyah, artinya pembicaraan tentang Islam dengan segala bentuk syariat padanya dan segala hikmah-hikmah dan adab di dalamnya. Izi sunnatu, karena sunnah itu hiyad-dinu kulluhu, sunnah itu adalah agama. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah berfirman, barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Ayat ini rahimani wa rahimakumullah, pertama menjelaskan tentang kedudukan Islam. Tidak ada agama yang hak kecuali Islam itu. Kedua, menjelaskan tentang kebatilan wahdatul adyan, mengaku bahwa seluruh agama ini adalah sama. Kenapa? Barakallahu fikum. Mereka mengatakan semuanya diturunkan dari langit. Tidak mengapa seorang muslim menjadi Nasrani, orang Nasrani menjadi muslim, semuanya sama. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengkafirkan, yaitu At-Turabi As-Sudani yang memproklamirkan wahdatul adyan di masa kita. Sebelumnya Sayyid Qutb Barakallahu Fikum, yang kemudian dibela oleh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, dibela oleh Abul Hasan Al-Misri, nas'alullah as-salamatul afiyah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang akan kesyirikan menyebabkan tertolaknya untuk bisa memberikan syafaat di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik menyebabkan tertolaknya seseorang untuk bisa memberikan syafaat kelak di akhirat, dan tertolaknya dia untuk mendapatkan syafaat, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Kashful Syubuhat dan berdalil dengan ayat ini. Dalil yang menunjukkan bahwa pembelaan itu bagi orang yang bertauhid dan bukan dan tidak diberikan kepada orang yang melakukan kesyirikan adalah firman Allah Jalla wa'ala, wa may yabtaghi غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, yang berikutnya, fil islami hidayatan, hidayatun ilal islami wa hidayatun fil islami, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Apa perbedaan keduanya? Hidayah kepada Islam, diselamatkan seseorang dari agama-agama kufur. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Hindu, bukan Buddha, dia Muslim. Yang kedua adalah hidayah di dalam Islam. Dia telah masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala tuntunan yang benar, ilmu yang benar, pemahaman yang benar, pengamalan yang benar tentang Islam. Maka ini disebut dengan al-hidayatu fil islami, hidayah di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ketika kita kembali kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, qala ulama'una al-hidayatu ila sirat aw fis sirat qismani, hidayah ila sirat wa hidayah fis sirati, hidayah kepada jalan. Dia tahu jalan ini yang benar tapi enggak mau mengikutinya. Ada orang yang tahu ini adalah jalan al-haq, dia berjalan di atasnya, dia menempuh konsekuensi-konsekuensinya. Ini yang disebut hidayah fissirati. Demikian juga kaitannya dengan hidayah ila Islam dan hidayah di dalam Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita ingin mengerti tentang dua jenis hidayah ini, maka kita kembali kepada penampilan yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Walhamdulillah, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita dua jenis hidayah ini, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Allah Jalla wa'ala melangsungkan firman-Nya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah Jalla subhanahu wa ta'ala akan menghidayahi kaum yang mereka kafir setelah iman mereka? Perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan hidayah kepada kaum yang kafir setelah iman mereka? Berarti murtad. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, bila seseorang disesatkan karena jahil, lebih gampang rujuk kepada al-haq dibanding dengan orang yang disesatkan di atas ilmu. Saya ulangi kembali. Orang yang disesatkan karena kejahilan itu lebih gampang untuk kembali kepada al-haq dibanding dengan seseorang tersalah dan tersesat di atas ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Kaifa yahdillah, bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang mereka itu kufur setelah mereka beriman kepada Allah? Juga yang semakna dengan ini, apa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, apa arti summun? Summun abna'i, enggak? Apa arti summun? Enggak? Sum. Summun bisu. Afwan. Summun yaitu tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Fahum la yarji'un. Allah mengatakan mereka tidak akan kembali. Allah bercerita kaum munafikin yang hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beribadah bersama Rasul, bahkan berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan mulutnya yang bisu tidak bisa berbicara. Bukan karena telinganya yang tuli tidak bisa mendengar, bukan. Bukan karena matanya yang buta karena tidak bisa melihat, tidak sama sekali. Allah mensifati kaum munafikin yang beramal bersama para sahabat Nabi, bahkan berperang, bertempur di medan laga bersama para sahabat Nabi. Allah mensifati mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan, orang yang tersesat di atas ilmu sulit untuk kembali kepada al-haq. Sulit, barakallahu fikum, untuk kembali kepada al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini hukuman yang sangat menakutkan, hukuman yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Sehingga kita selalu atau senantiasa melakukan koreksian total kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menyaksikan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu hak, dan mereka datang waja'ahum, dan datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan-keterangan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Allah berfirman, mereka itulah yang ganjaran mereka adalah laknat dari Allah, dari malaikatnya, laknat dari manusia seluruhnya. Mereka sesat, mereka abadi di dalam laknat tersebut, dan tidak akan diringankan atas mereka azab, dan tidak pula diberikan tenggang, libur dan perai dari azab. Illallazi, kecuali orang yang tabu, orang yang bertaubat kepada Allah, min ba'di dzalik, setelah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki apa yang telah dirusaknya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allahu jalla wa ala maha pengampun dan maha penyayang. Ayat ini menyebutkan, barakallahu fikum, serta memberitahukan bahwa termasuk dari syarat taubat itu, barakallahu fikum, aslahu, dia memperbaiki apa yang telah dirusaknya, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kekeliruan dan kesalahannya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau seseorang salah dan keliru, apalagi kesalahan dan keliru kekeliruannya telah tersebar di banyak pihak, di hayalak ramai, dalam dakwahnya, dalam perilakunya dan seterusnya tersebar, maka dia harus memperbaiki apa yang telah dirusaknya, dan dia menjelaskan kepada umat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini syaratnya rujuk, syaratnya kembali, bertaubat dari kekeliruan dan kesalahan. Aslahu wa bayyanu, mereka memperbaiki apa yang telah dirusaknya. Dan yang kedua, bayyanu, dia harus menebarkan penjelasan dan keterangan tentang kesalahan dan keliruannya, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Jangan sampai kita barakallahu fikum yang mencari apa sih kesalahannya, masa dikatakan demikian, apa? Kalau kita mendengar, oh dia telah rujuk, bukti rujuknya barakallahu fikum dengan aslahu ma'afsadu, mereka memperbaiki apa yang dirusaknya, wa bayyanu ma'aslahu, dan menjelaskan apa yang mereka telah perbaiki. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ya ikhwani wa ya akhwati fillah, ahlus sunnati wal jamaah terkenal orang cerdas dan pintar. Kids, dengarkan ucapan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Laisa al-aqilu alladhi ya'riful khayra wasyarr, wa innama al-aqil alladhi idza ra'a al-khayra taba'a wa idza ra'a asy-syarra jtanaba. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, orang yang dikatakan cerdas, orang yang dikatakan pintar, orang yang dikatakan akil, berakal itu, yaitu apabila dia menemukan bukan orang yang mengerti kebaikan dan kejelekan, diketah dia berilmu kebaikan ini dalilnya, kejelekan ini dalilnya, bukan. Namun yang dimaksud dengan orang cerdas, walakinnal akil, akan tetapi yang berakal itu adalah idza ra'al khaira taba'a, apabila dia melihat kebaikan dia segera mengikutinya, dan bila melihat kejelekan dia segera menjauhi dan meninggalkannya. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Fanduru barakallahu fikum. Maka saya mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama una, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala ahlus sunnah a'lamul khalq, orang yang paling berilmu, wa arhamun nasilinnah, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang paling penyayang terhadap manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang pertama, a'lamul khalq, orang yang paling berilmu tentang agama Allah, ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Siapa yang antum tunjuk sekarang? Minal hizbiyyin wa ahlil bid'ah, ahlus sunnati wal jamaah lebih mengetahui. Dia berilmu, dia kerjakan. Menemukan tentang kejelekan, dia segera meninggalkannya, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang paling penyayang terhadap manusia adalah ahlus sunnati wal jamaah. Termasuk kasih sayang mereka yang dalam terhadap kaum muslimin secara umum adalah mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya akan menimpa agamanya dan bahaya akan menimpa keselamatan mereka, rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat ulama kita mulai dari zaman sahabat sampai dengan zaman sekarang ini, bagaimana tegas dan garangnya, kalau boleh kita katakan garang, berani untuk memperingatkan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, kendatipun ahlul ahwa'i wal bid'ah itu memiliki pengikut yang banyak, barakallahu fikum, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena ini amanat mulia dan agung serta bentuk kasih sayang ahlus sunnati wal jamaah terhadap kaum manusia secara umum. Iblis datang dengan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, lalu kemudian mengganti lambang kasih sayang ini adalah dengan lambang yang jelek, seperti yang kita sebutkan di depan. Ulama yang banyak memperingatkan disebut dengan mutasyaddidin, orang keras. Barakallahu fikum. Atau mungkin ada ustaz kita memperingatkan dari sesuatu yang berbahaya terhadap kaum muslimin dan terlebih ahlus sunnati wal jamaah. Kita mengatakan ini ustaz suka mentahdir, ustaz suka ini, suka itu, keras. Rahimani wa rahimakumullah. Amanat agama dan amanat manhaj kita ini untuk melindungi, barakallahu fikum, kaum muslimin dan ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat datang fatwa, Asy-Syaikh Rabi memperingatkan tentang, barakallahu fikum, tentang Radio Roja. Sebagian menakwilkan peringatan ini khusus bagi ahlus sunnah. Orang awam enggak apa-apa. Allahu Akbar. Kita menakwilkan demikian. Semestinya orang awam yang harus diperingatkan. Ahlus sunnah itu sudah bisa memilah dan memilih. Ini yang benar, ini yang salah. Tapi kok dibalik? Dibanding dengan orang awam dengar-dengar yang enggak genah, enggak apa-apalah. Coba antum bayangkan bagaimana sikap melakukan takwil seperti ini. Padahal di awalnya Syekh mengatakan, man, siapa saja, la yubali, yang tidak peduli terhadap manhajnya. Antum dengarkan. Yang tidak peduli terhadap manhajnya, dia tidak akan, orang yang peduli terhadap manhajnya, dia tidak akan mendengar Radio Roja ini. Yang tidak peduli terhadap manhajnya, dia akan mendengarnya. Peringatan keras dari Syekhuna Rabi, dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, tetapi masih ditakwil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah, maka kita ingin, barakallahu fikum, tampil menjadi orang yang penyayang terhadap kaum muslimin dan ahlus sunnati wal jamaah. Segala yang berbahaya yang akan membahayakan individu ahlus sunnah, kita wajib untuk memperingatkan daripadanya. Bagaimana lagi kalau bahaya itu yang akan menyebabkan banyak ahlus sunnah wal jamaah tumbang, maka kita harus memperingatkannya. Karena ini adalah amanat dari dakwatullahi jalla subhanah, untuk memperingatkan orang yang berbahaya atau pemikiran yang salah dan keliru. Tidak ada ulama memberikan syarat, tidak memberikan syarat kalau kesalahan itu telah tersebar, banyak orang yang tumbang, lalu kemudian syaratnya kenapa enggak dinasihati, kok langsung mengingatkan. Enggak ada. Wajib kita mengingatkan apa yang telah tersebar dari kejelekan, barakallahu fikum, dan kesesatan terlebih dahulu. Imma lewat majlis atau lewat kaset-kaset, CD dan yang semisalnya, menyelamatkan kaum muslimin dan agama mereka. Aula. Kalau mungkin nanti sudah keluar, kita ingin memanggil dia, mengingatkan dia, menasihati dia. Kalau rujuk, walhamdulillah. Kalau tidak, fala yalummanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Itulah prinsip dakwatus salafiyah wa dakwatu ahli sunnati wal jamaah, melindungi umat ini dari kesesatan dan segala macam bentuk yang menakutkan dan membahayakan agama mereka. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya mengingatkan hal ini karena mungkin kita menganggap orang yang berbicara tentang fulan, tentang alan, yang memang kita tahu dia punya lisan, alimul lisan, lisan yang tajam untuk menebar fitnah, mencela dan menjauhkan orang dari ulama sunnah. Barakallahu fikum. Diingatkan, maka itu kewajiban kita untuk mengingatkan umat. Jangan sampai, barakallahu fikum, menimpa diri kita sendiri Ahlus sunnati wal jamaah mencela orang yang sayang terhadap saudaranya, lalu kemudian kita membela orang yang tidak sayang pada diri kita sendiri. Buktinya, dia menebarkan fitnahnya pada diri kita. Buktinya, dia mengajak kita barakallahu fikum untuk membenci seseorang yang dengan girah kecemburuannya terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hafidhani wa hafidhakumullah. Beliau menjelaskan, faddinu huwal islamu wal islamu huwa sunnatu faddinu huwa sunnah wa fi hadhihi almuhadharati. Sebelumnya beliau menyebutkan agama ini itulah Islam, din Islam ini itulah sunnah. Faddinu huwa sunnah, maka agama ini adalah as-sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad di dalam doanya ketika berada di dalam penyiksaan Al-Mu'tasim, Al-Imam Ahmad rahimahullah berada dalam belenggu dan juga tersekap dalam penjara. Al-Marruji rahimahullah mendatangi Al-Imam Ahmad lalu membacakan firman Allah Jalla Subhanah, wala tulku bi aydikum ila tahluka, jangan engkau melemparkan diri engkau dalam kebinasaan. Dalam pandangan Al-Marruji rahimahullah, Al-Imam Ahmad dibutuhkan oleh Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat itu. Maksud dari Al-Marruzi agar Al-Imam Ahmad mengucapkan bi khalqil Quran dalam kondisi qalbuhu mutmainnun bil iman. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, fakhruj fundur madza tara, keluarlah engkau dan lihat apa yang kau saksikan. Kata Imam Ahmad, ternyata Al-Marwazi Al-Marruzi keluar dan menyaksikan di luar kaum yang di tangan mereka suhuf, lembaran-lembaran, dan di tangan mereka pena. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Al-Marruzi masuk kepada Imam Ahmad dan berpesan kepada mereka yang ada di luar, makanakum, tetaplah kalian pada posisi kalian, karena pena yang ada di tangan mereka, lembaran yang mereka bawa, siap untuk menulis apa yang akan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Marruzi masuk barakallahu fikum lalu menceritakan apa yang dilihatnya, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, udhillu haulai am aqtulu nafsi wala udhillu haula, apakah saya akan menyesatkan mereka semuanya dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau tidak saya terbunuh dan tidak dalam rangka menyesatkan mereka. Dengarkan ucapan Al-Imam, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, apakah saya akan mengatakan kepada mereka Al-Quran itu makhluk, apakah saya akan menyesatkan mereka, atau saya terbunuh dan tidak dalam rangka menyesatkan mereka. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah berdoa, Allahumma ahyini alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan saya di atas Islam dan hidupkan saya di atas sunnah. wa fi riwayatin, dan matikan saya di atas Islam dan di atas sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Coba kita mendengarkan dan mengambil iktibar dari cerita ini, bagaimana ulama kita mempertahankan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, tabarakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Allah tampilkan untuk menghadang kaum Mu'tazilah yang akan memproklamirkan dan menyesatkan umat dengan konsep Al-Quran itu makhluk. Imam Ali Al-Madini rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'azzallahu al-islama bi Abi Bakrin yawmar rizjata wa bi Ahmada yawmal mihan. Allah Jalla subhanah menjayakan Islam ini dengan Abu Bakar pada hari-hari pemurtadan, dan menjayakan Islam dengan Al-Imam Ahmad pada hari-hari ujian, yaitu ujian yang dimaksud bi khalqil Quran, makhluknya Al-Quran atau Al-Quran itu adalah makhluk. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam? Kalau kita sudah selesai dari kitab Usul As-Salata, kita akan menemukan di sana definisi tentang Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Man sayadzkur lana al-islamu huwa, siapa yang akan menyebutkan definisi Islam? Yang asli kolaka. Abu Khalid, aina Abu Khalid? Al-Islamu huwa. Ma amara Allah. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Sekarang yang terakhir tadi, ma'rifatu dinil Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Kalau tadi definisi ilmu, al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Sekarang yang ditanya, apa yang dimaksud dengan al-Islam? Jangan keluar dulu. Karena yang kita kenal beliau juga sudah dipesankan tadi. Ma huwa al-islamu? Aba Askar. Ma huwa al-islam? Selesai usul salasa. Aba Al-Askari, bisa? Bisa apa tidak? Al-Islamu huwa Baik, fadal. Kalau ada hajat keluar, fadal. Boleh, barakallahu fikum. Karena saya sudah katakan ke beliau, yang saya kenal namanya, dia harus siap-siap. Abu Ayyub, ana Abu Ayyub, ma huwa al-Islam? Baik, iya, ahli kolaka, Sayyibat, sum. Masya Allah, antum telah menyebutkan kita rukun Islam. Ya, antum telah menyebutkan ke kita rukun Islam. Jazakallahu khair. Sekarang al-Islamu. Ah. Ahsanta. Al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhid, yaitu memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Islam mendidik para pengikutnya untuk ikhlas dalam mengabdikan seluruh ketaatannya hanya miliknya Allah Jalla Subhanahu. Wal-inqiyadu lahu bita'ati. Segala kepatuhan dan bentuk ketaatannya juga untuk Allah Jalla Subhanah. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya, kata beliau. Ketika kita melihat syarah-syarahnya ulama, kita akan menemukan Islam mengajarkan kita bara', berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kebid'ahan, berlepas diri dari kemaksiatan dan para pelakunya. Barakallahu fikum. Itulah Islam. Berarti Islam ini mendidik kita keselamatan. Setiap ada kemungkaran, maka kita harus menjauhkan diri daripadanya. Setiap kita menemukan penyimpangan dan penyelewengan, Islam mengajarkan agar kita berlepas diri daripadanya. Di saat kita menemukan saudara kita berbahaya terhadap diri dan agama kita, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Islam yang mengajarkan dan mendidik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, termasuk dari prinsip al-Islam al-wala'u wal-bara'. Dan terlaksananya al-bara'u adalah dengan cara tahdir, memperingatkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan, kesalahan, kekeliruan, agar berguna. Sampai para ulama ditanyakan, bagaimana, apakah kita memperkenalkan kesesatan dan orang-orang sesat kepada anak-anak kita? Mereka mengatakan wajib untuk memperkenalkan kepada mereka, apalagi kepada ahlus sunnati wal jamaah yang berakal. Barakallahu fikum. Yang mengerti antara hak dan yang batil. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menganggap at-tahdhir, peringatan itu, barakallahu fikum, memecah belah umat, memecah belah ikhwan. La, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang pantas, barakallahu fikum, untuk ditahdhir, maka itu adalah min babin nusuh, nasihat untuk menyelamatkan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ada kemudian syubhat, semoga tidak terjadi di tempat ini, karena syubhat itu sudah kita sebutkan termasuk dari fitnah yang berbahaya terhadap diri kita sendiri. Pertama, tahdir itu, padahal ini dari Islam, tahdir itu hanya haknya ulama. Kadzabta ya akhi, Anda telah berdusta. Kenapa? Barakallahu fikum. Allah jalla wa ala yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaklah dia merubah dengan apanya? Tangannya. Kalau tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau tidak, dengan hatinya. Barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulnya, siapapun di antara kita yang melihat mungkar, maka wajib kita untuk melakukan perubahan terhadapnya dan memperingatkan orang lain dari kemungkaran yang berbahaya tersebut. Salah dan keliru kalau seseorang menganggap bahwa tahdzir itu adalah haknya ulama. Lebih salah lagi kalau tahdzir itu harus dengan ijma ulama, harus dengan kesepakatan ulama. Ya akhi, kif Anda akan mengaku adanya ijma pada waktu ijma tidak mungkin akan ada lagi? Kedua, Anda menuntut adanya ijma di saat seseorang itu dibicarakan atau dinasihati oleh orang alim dan diperingatkan dari orang alim, Anda menuntut adanya ijma? Ya akhi fillah, coba lihat. Barakallahu fikum, sampainya kemurnian agama. Hadis sahih, hadis dhaif. Alim mengatakan hadar rajul, orang ini mungkarul hadis. Sudah cukup. Tidak ada kemudian ulama menuntut ainal ijma. Ini dalam permasalahan menerima wahyu dan keabsahan hadis dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kes sekarang, ketika datang seseorang diperingatkan oleh ulama, lalu kemudian Anda menuntut adanya ijma ulama, adanya kesepakatan ulama. Hafizani wa hafizakumullah. Ini adalah syubhat yang jangan sampai barakallahu fikum membahayakan agama kita, lalu kita menolak nasihat dan wejangan alim itu melalui pintu tahdir, lalu kemudian kita tidak menerima ucapannya. Barakallahu fikum. Inilah yang kita sebut dengan syubhat, yang para ulama menyebutnya adalah fitnah. Fitnatus syubhat. Salah dan keliru kalau ucapan alim tentang fulan dan alan dan benar kenyataannya, lalu dianggap ini fitnah. Jangan disibukkan oleh fitnah. Salah. Itu ilmu. Barakallahu fikum, untuk menyelamatkan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita termakan oleh hal-hal yang nanti kemudian menjurus penolakan terhadap bimbingan sang alim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka itu adalah pejuang-pejuang agama. Mereka cinta kepada salafiyin di Indonesia mulai dari awal munculnya. Mereka mengerti perkembangan dakwah salafiyah mulai dari awal sampai sekarang ini. Di saat kemudian barakallahu fikum, dia mengingatkan, dia menasihatkan yang terkait tentang diri kita sendiri atau terkait dengan guru kita atau syekh kita, lalu kemudian kita tidak menerima, kita kemudian tidak setuju, kita kemudian berusaha masuk dalam lingkaran syubhat-syubhat yang tadi. Apalagi kalau syubhatnya, saya kok yang hadir di majlis alim ini, ya saya enggak menemukan kejelekan. ya, enggak menemukan kesalahan dan kekeliruan. Ya akhi, apalagi kalau sampai berfilsafat. Saya tahu guru saya makan pisang. Kalian debat makan pisang apa makan pepaya? Ya? Atau dia pakai HP Nokia. Kalian debat malah. Saya tahu loh, Syekh saya ini pakai HP Nokia. Kok kalian debat pakai Samsung atau Nokia? Ya akhi, ini bukan hujjah. Anda duduk dalam keadaan buta kesalahan zat, kesalahan guru Anda. Sementara ulama dari jauh, mereka itu melihat. Apalagi kalau sekarang ini barakallahu fikum, kita berbicara di sini sampai ke seluruh dunia lewat internet, kan begitu? Ulama bisa menilai kesalahan guru Anda sendiri, syekh yang Anda belajar padanya. Anda kok menganggap diri jawara. Saya kok yang melihat, saya duduk enggak menemukan kesalahannya. Ya akhi, karena Anda buta di depan guru Anda. Anda cuma menerima tok, tidak bisa menyaring. Ulama yang mengerti barakallahu fikum, yang memahami kesesatan, buktinya baru Anda sadar. Kalau Anda mendengar rekaman ini loh, ucapan ini yang ditahdir oleh para ulama, ini buktinya, baru engkau sadar. Tapi untuk mengelabui orang, Anda berfilsafat demikian. Yang hadir lebih tahu dari yang tidak hadir. Ya akhi, barakallahu fikum, hujjah Anda terlalu lemah. Dan itu bukan hujjah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah cukup berfilsafat. Cukup, ahlu sunnah itu orang pintar, orang yang tahu dari mana akan dijebak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya dia tidak tahu, dia akan bawa ke ustaznya. Kalau ustaznya tidak tahu, dia akan bawa ke alimnya. Mereka punya rentetan orang-orang pintar. Jangan didustakan. Jangan bersikap barakallahu fikum menebar fitnah di tengah ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang saya tanya, mana yang mengajak persatuan, yang mengajak kembali bersama ulama, atau yang mengajak kembali kepada orang yang diperingatkan oleh ulama? Mana yang mengajak persatuan? Maka bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, yang mengajak kepada persatuan adalah yang mengajak kita kembali kepada ulama ussunnah. Yang membongkar atau yang melakukan perpecahan, ada yang mengajak untuk menolak ucapan ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, mungkin saya perlu angkat di majlis ini, yang menjadi sasaran sekarang adalah Syekh Rabi hafidhahullahu ta'ala. Kenapa? Antum nanya, ulama-ulama yang ada di Yaman, mereka merujuk kepada Syekh Rabi hafidhahullah. Ulama-ulama yang ada di Saudi, tatkala terjadi hal-hal yang berbahaya terhadap dakwah, mereka bermusyawarah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mulianya dzakal alimur rabbani. Maka di saat guru kita yang dibicarakan olehnya, kita tidak studi, kita tidak menerima, kita tidak punya kesiapan untuk menerimanya. Faya akhi, sabarkan. Kalau Anda ingin kebaikan buat diri Anda, berjalan bersama ulama barakallahu fikum. Dia tidak akan buat-buat zalim pada diri engkau, dan mereka lepas dari permainan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Adapun saya juga bersama ikhwanuna, sering sekali hawa nafsunya itu berkuasa barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali kita ini menolak bimbingan alim di dalam dakwah ini. Karena rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menghitung jasa, atau dia telah berbuat yang terbaik, atau mungkin tadi dengan ucapan-ucapan tahdir itu harus dengan ijma, belum sepakat ulama, masih ada yang membelanya, memujinya, menyanjungnya. Ya akhi, sanjungan apa yang Anda maksudkan? Mungkin dia disebut sebagai apa contohnya, misalkan sebagai syekh, dia adalah syekh lo. Ya akhi, ini bukan sanjungan, bukan pujian, lalu dengannya terlepas dari kesalahan dan kekeliruan yang diketahui oleh ulama yang lain, bukan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan ikhwani dan akhwati, kita ahlus sunnati wal jamaah, orang yang cerdas di dalam berpikir. Kalau ternyata ada yang mengganjal, kita tanya kepada ustaz kita yang kita tahu langkahnya menyambungkan diri kita ini kepada ulama. Barakallahu fikum, datang kepadanya, bertanya kepadanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Baik, kita langsungkan. Wa fi hadhihi al-muhadarah sa'uhawilu an ulqiya ad-daw 'ala ahammi samarati ittiba'is sunnah wad-dukhuli fiha ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha fa aqulu musta'inan billahi. Di dalam muhadarah ini, kata beliau, saya akan berusaha untuk menyampaikan beberapa hal yang itu merupakan buah ittiba'us sunnah yang paling penting, dan masuk ke dalamnya barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan diriku dan kalian termasuk dari ahlu sunnah. Saya berucap dengan meminta pertolongan kepada Allah, min ahammi samarati wa nata'ij ittiba'is sunnah ma yali, termasuk dari perkara-perkara yang penting dan nilai-nilai yang besar dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. As-samratul ula, buah yang akan dipetik pertama, anna fittiba'i sunnati akhdan bil ismati minal wuku'i fil ikhtilafil madmum wal mubi'id adin aniddini. Buah yang pertama yang akan diperoleh dalam mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, bahwa dalam mengikuti sunnah kita telah mengambil jaminan untuk terjatuh, tidak terjatuh di dalam perselisihan yang tercela dan yang akan menjauhkan dari agama. Barakallahu fikum. Qala al-ikhtilaful madmum alladhi huwa timmatu dha'fi wa la yaslamu al-mar'u min illa bi ta'ati Allah wa ta'ati ar-rasul. Qala ta'ala wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Perbedaan dan perselisihan yang tercela itu merupakan lambang kelemahan, dan tidak ada seorang muslim akan bebas selamat darinya kecuali dengan taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, sehingga hilang kekuatan kalian. Fatafshalu, kalian gagal. Gagal, kata Allah Jalla wa'ala. Dan hilang rihukum, kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Termasuk dari hal yang akan menyelamatkan kita dari ujian dan fitnah serta perselisihan adalah ta'atullah wa ta'atul rasuli, ta'at kepada Allah dan ta'at kepada Rasul. Bagaimana Ustaz? Di sini kami diuji adanya tentang fatwa alim dari ulama ussunnah. Apa yang harus kami lakukan? Kita nasihatkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, maksudnya gimana? Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita kembali kepada al-ulama'u. Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita kembali kepada al-ulama'. Anda bingungkan? Anda bimbangkan? Kembali kepada ulama'. Siapa yang memerintahkan kita demikian? Al-Quran dan Sunnah. Maka di saat kita kembali kepada ulama, maka kita telah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk kembali kepada mereka. Selesai urusan. Inilah yang kita sebutkan. Bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang yang pintar, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Fattiba'i sunnati wal akhdhi biha ta'atun lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika sabilun najati min al ikhtilafil madmum." Dalam mengikuti sunnah dan berpegang dengannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Dan yang demikian itu merupakan jalan keselamatan dari perselisihan al-mazmum yang tercela. Dari perselisihan al-mazmum yang tercela, barakallahu fikum. Akhrajat Tirmidhiyu fi sunanihi fi kitabil ilmi babu ma ja'a fil akhdhi bi sunnati wa ijtinabil bid'i, wa Abu Dawud fi kitab sunnati min sunanihi babu ma ja'a fi luzumi sunnah anil irbat ibnu Sariyah qala. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi di dalam sunannya pada kitab al-ilm bab apa yang datang dalam prinsip memegang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah di dalam sunannya pada bab yaitu konsekuen berpegang dengan sunnah. Anil Irbat Ibnu Sariyah qala. Dari Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadah." Telah memberikan wejangan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari setelah salat subuh, mau'izatan balighatan, nasihat yang terang jelas benderang, zarafat minhal uyun, yang menetes air mata karenanya, wawajilat minhal qulub, nasihat yang menggetarkan hati, artinya takut. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata setelah mendengar nasihat tersebut, "Inna hadihi mau'izatun muwaddi'in, famadha ta'had ilayna ya Rasulullah." Seseorang berkata, "Sesungguhnya ini adalah pesan perpisahan, pesan orang yang akan berpisah, muwaddi' atau muwaddi'in, pesan perpisahan. Maka apakah yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Qala Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati, wa in 'abdun habasyyun fa innahu man ya'is minkum yarhtilafan katsira, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun, faman adraka dhalik minkum fa 'alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Irbad Ibnu Sariyah bercerita, lalu Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kita, saya wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah. Wasiat Rasul alaihissalatu wassalam agar mereka atau para sahabat Nabi bertakwa kepada Allah Jalla Subhanah. Ma huwa taqwa? Aina Abu Anas? Apa yang dimaksud dengan taqwa Allah Jalla Subhanah? Ayo. Ahsan. Qala Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendefinisikan taqwa Allah, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah taksha iqaballah au takhafu azabah. Kata Talq Ibn Habib mendefinisikan takwa, engkau bertakwa kepada Allah, engkau melaksanakan ketaatan, ala nurim minallah, di atas ilmu dari Allah. Jangan ikut-ikutan, jangan barakallahu fikum dalam memegang prinsip dakwatus salafiyah tapi ikut-ikutan, atau anda melaksanakan ketaatan dengan ikut-ikutan barakallahu fikum ala nurim minallah. Apa yang anda harapkan dalam ketaatan tersebut? Engkau inginkan thawab Allah, pahala dari Allah. Begitu sebaliknya, meninggalkan kemaksiatan takut akan azab Allah Jalla Subhanah. Bukan karena anda malu sama teman anda, ustaz anda, tetangga-tetangga anda. Jangan. Bentuk takwa Allah dalam meninggalkan kemaksiatan, engkau takut karena azab dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Falidhalika qala Allah Jalla wa ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala akan menerima pengabdian, ketaatan, perjuangan dari mereka-mereka yang bertakwa. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni latamannaitul mauta, li'anna Allah yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya tahu amalan saya diterima oleh Allah satu saja, saya berharap untuk segera dipanggil olehnya, oleh Allah Jalla Subhanahu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kata Imam Ahmad, sesungguhnya Allah hanya menerima pengabdian dari orang-orang yang bertakwa. Imam Ahmad ingin masuk ke dalam ayat ini. Diterima amalnya termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Surga u'ijat lil muttaqin. Diberikan ganjaran atau dipersiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Wasiat yang pertama, bertakwa. Wasiat yang kedua, terkait dengan hubungan bersama pemerintah, agar engkau mendengar dan engkau taat. Walaupun pemimpin engkau itu adalah budak dari Habasyah, Etiopia. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Sesungguhnya perkara baru itu adalah sesat. Maka barang siapa yang menemukan hal itu, menemukan terjadinya perselisihan dan bertebaran kebidaahan-kebidaahan, Rasulullah berpesan, "Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati." Hendaklah dia kembali kepada sunnahku, dan hendaklah dia kembali kepada sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Kata Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam. Wa fi lafzi ibn Majah qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum ala al-baydha'i layla layluha kanahariha la yazibu anha ba'di illa halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum ma aradtum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa 'alaykum bit ta'ati wa in 'abdan habasyyan fa innamal mu'minun kal jamalil an haitsu maqida in qada. Dalam lafaz Imam Ibnu Majah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, telah kutinggalkan kalian di atas putih bersih. Maksudnya hujah, dalil, malamnya bagikan siangnya, tidaklah ada seseorang menyeleweng darinya setelahku, melainkan akan binasa. Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia benar-benar akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian untuk berada pada apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan wajib atas kalian untuk taat, walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak Habasyi. Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu bagikan unta-unta yang sudah diikat hidungnya, ya, seperti sapi kerbau untuk menahan dari lari. Ya, maka tatkala diikat, dia akan inqada, akan barakallahu fikum, diam, tunduk, patuh. Itu makna inqada. Dengarkan gambaran dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, sebuah berita yang akan terjadi, akan kita saksikan perselisihan dan yang sangat banyak. Wasiat dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengarkan, kita tidak disuruh untuk menggabungkan perselisihan menjadi satu. Tidak mungkin bisa. Yang berselisih kita mau jadikan satu, tidak mungkin. Maka oleh karena itu, karena tidak mungkin, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar dari perselisihan itu, memberikan jalan keselamatan dari perselisihan itu, yaitu dengan menapaki sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalan keluar dari perbedaan, jalan keluar dari perselisihan. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin menyatukan, pertama kita akan disalahkan dan dikelirukan. Loh, kok begitu ya? Iya. Di sana ada orang yang salah manhajnya. Di sana ada orang yang menyimpang akidahnya. Di sana ada orang yang keliru ibadahnya. Di sana ada orang yang jelek akhlaknya. Anda mau menyatukan mereka yang salah manhaj dengan yang benar manhajnya, tidak mungkin akan terjadi hal itu. Barakallahu fikum. Kenapa Al-Quran dikatakan Al-Furqan? Kenapa? Karena Al-Quran itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Sunnah juga dikatakan furqan. Karena membeda antara yang hak dan yang batil. Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabiyu alaih salatu wassalam memberitahukan jalan keluar dari perselisihan, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okay. 10 menit maghrib. Terus istirahatnya kapan? Maghrib berapa menit lagi? Jam 6 lewat. Lewat jam 6. Terus kita berhenti? Jam berapa? Kita lanjut. Lanjut, lanjut. Berapa? Berapa, Ustaz? Maaf, Ustaz. Kita langsungkan barakallahu fikum. Sekarang istirahat. Badal maghrib dilangsungkan. Sebelum ikhwan pulang ke rumahnya masing-masing, kita sempurnakan poin yang pertama insyaAllah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.